Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Mirqatus Su'ud Tasdik Sarah dari Sulam Taufik ya. Ini sekarang membahas haji dan pembahasan haji ini seputar rukun yang pertama yaitu ihram ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ayyakunal ihramu minal miqat ya. Ihram ini harus dilakukan di dalam miqat ya. Wa huwa zamani wa makani. Miqat ini bisa berarti tempat, bisa berarti waktu. Ya. Bisa berarti tempat, bisa berarti waktu. Fazamanul ihrami bil haji min ibtida'i Syawal ila subhi yaumin nahri. Niat haji, waktu niat haji itu dimulai dari bulan Syawal hingga subuh tanggal 10 Dzulhijjah ya. Jadi kira-kira ya 40 hari. Itu niatnya harus di dalam itu, kalau di luar itu tidak bisa. Fa amma zamanul ihram bil umrah fa jami'u sanati illa man bagi 'alaihi syai'un min a'malil haji falatan aqitu umratuhu. Kalau waktu ihram umrah itu boleh kapanpun ya, seluruh tahun itu boleh digunakan untuk niat ihram, kecuali seseorang yang masih memiliki tanggungan, masih memiliki tanggungan haji. Jadi seorang yang amal hajinya, seorang yang ibadah hajinya belum selesai, itu tidak boleh niat umroh. Kalau dia memaksa niat umroh, ya tidak sah. Karena masih ada tanggungan ibadah yang lain, yaitu haji ya. Jadi hajinya harus diselesaikan dulu, baru niat umroh. Wa makanul ihrami bihajjin, liman bima kata goriban, makatu lasairul haram. Bagi seorang yang bermukim di Makkah ya, seorang yang bermukim di Makkah ini diberi catatan ghoriban ya. Ghorib ini ya maksudnya orang asing. Maka tempat ihramnya, tempat niatnya ya Makkah itu sendiri. Jadi di daerahnya sendiri. Tidak mencakup tanah haram yang lain. Jadi tanah haram itu tidak hanya Makkah ya, Makkah dan kiri kanannya. Tapi kalau orang yang bermukim di Makkah itu ya Mekah, maksudnya tempatnya ihram itu di Mekah itu sendiri. Wa makanul ihrami bil umrati liman bil haram al-hillu. Dan untuk ihram, seorang yang bertempat tinggal di Mekah, dia tempat ihramnya adalah tanah halal ya. Jadi Mekah ini kan termasuk tanah haram ya. Bagi orang yang berada di tanah haram, ya, saya ulangi, bagi orang yang berada di tanah haram, maka tempat niat umrohnya itu harus di tanah halal. Artinya kalau dia mau niat umroh, ya dia keluar dari tanah haram. Faya ruju minal haram ilal hilli. Ya ini ya, dia harus keluar dari tanah haram menuju ke tanah halal. Wal ji'ronah awla min awla sumatan im. Sumal Hudaybiyah, ini nama tempat semua ini, Jironah, Tanim dan Hudaybiyah ini nama tempat ya, tidak bisa diartikan nama tempat. Jadi tanah halal ini kan, tanah halal ini maksudnya di luar haram, di luar tanah haram ya. Ya ini di luar tanah haram ini yang paling baik yang mana? Di sini dijelaskan ada tiga, yang paling baik adalah Jironah, kemudian Tanim, lalu yang terakhir Hudaybiyah. Jadi tiga tempat ini dianggap lebih baik untuk niat umrah daripada tempat yang lain. Wa tsaniha al-wuqufu bi Arafah, ayil huduru bi juz'in min ardi Arafah. Rukun haji yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf ini diartikan dengan datang ya. Datang ke sebagian tanah Arafah. Maksudnya berada di sebagian tanah Arafah. Wa in kana marran fi talabi abikin wa nahwihi. Pokoknya yang penting di waktu wukuf itu tiba, berada di Arafah itu saja sudah cukup. Bahkan di sini diterangkan walaupun dia berada di Arafah itu mengejar budaknya yang kabur. Jadi punya budak, budaknya melarikan diri, dia mengejar budaknya di Arafah dan saat itu waktu wukuf itu juga sah. Karena tadi yang penting mendatangi tempat yang bernama Arafah. Liannahu alaihi salatu wassalam amara munadiyan yunadi al-hajju Arafah. Dalil dari rukun yang kedua ini adalah Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan seseorang untuk memanggil, untuk berteriak, meneriakkan kalimat Al-Hajju Arafah. Jadi haji itu ya wukuf di Arafah gitu. Jadi kalimat ini diperintah diteriakkan oleh sahabat, yang sahabat itu meneriakkan kalimat ini karena diutus atau diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na al-hajju Arafah ay mu'dumu arkanihi Arafah. Ini diartikan seperti ini ya. Makna dari al-hajju Arafah adalah rukun haji yang paling besar adalah Arafah. Jadi dibandingkan dengan rukun-rukun yang lain, itu rukun yang paling penting, yang paling krusial, yang paling besar adalah wukuf di Arafah. Fa yustaratu kaunul khuduri biha baina zawali yaumi tasi idil hijjah wa qabla fajri yaumin nahri. Wukuf di Arafah itu ada waktunya ya, tidak bisa sembarangan, ada waktunya. Waktunya adalah tanggal 9 Zulhijjah hingga tanggal 10. Tanggal 9 dimulai saat masuk waktu sholat duhur ya. Masuk waktu sholat duhur tanggal 9 Zulhijjah ya. Maksudnya Zawal itu kan maksud sholat duhur. Hingga fajar atau subuh di tanggal 10. Tanggal 9 duhur hingga tanggal 10 subuh ya. Subuh ini sudah keluar ya, maksudnya sebelum subuh harus sudah berada di sana. Wa yakuna ba'da niyatid dukhuli fi nusuki bil qalbi, dan wukuf di Arafah harus dilakukan setelah niat haji atau umroh ya, setelah niat nusuk. Jadi kalau berada di Arafah belum niat haji dan umroh ya percuma, harus niat haji dan umroh dulu. Wasyartu ijza'il wukuf ayakun al-waqifu ahlan ibadah. Syarat cukupnya wukuf adalah seorang yang melakukan wukuf dia harus ahli ibadah. Maksudnya dia masih orang yang sah melakukan ibadah ya. Tidak gila, tidak murtad dan lain-lain. Walau dahola arafatin qabla waqtil wukuf wa nama hatta kharajal waktu ajza'ahu ala sahih libaqa itaklif alaihi. Jadi ini ada satu permasalahan ya. Andai kata ada orang yang masuk ke Arafah sebelum waktunya. Sebelum tanggal 9 dia sudah berada di Arafah, dia tidur. Tidur sampai waktunya habis. Itu menurut pendapat sahih wukufnya sah. Mengapa sah ya? Karena dia masih mukallaf. Dia masih mukallaf. Tidur itu kan tidak menghilangkan status mukallaf. Bihila fil majnun. Berbeda kalau gila. Orang berada di Arafah mulai sebelum waktunya masuk hingga keluar, tapi dia gila. Itu yang tidak sah. Karena gila itu bisa menghilangkan mukallaf. Afad dzalika al-Hisni. Penjelasan ini dijelaskan oleh Al-Hisni. Wa tsalitsu hadawafu bil baiti al-musamma bil ifadati wa bil rukni wa bi ziyarah wa bi sadri. Rukun haji yang ketiga adalah tawaf ya, mengitari Ka'bah. Kata al-bait ini biasanya diartikan Ka'bah ya, rumah, maksudnya rumah Allah. Jadi tawaf yang menjadi rukun itu namanya bisa empat. Dia bisa dinamakan tawaf ifadah atau tawaf rukun atau tawaf ziarah atau tawaf sodr. Liqaulihi ta'ala wal yatawafu bil baitil atiq. Dalil keharusan melakukan tawaf adalah firman Allah, hendaknya kalian bertawaf, hendaknya kalian berputar di Ka'bah ya, di rumah yang bagus, rumah yang indah, maksudnya Ka'bah. Jadi ayat ini yang menjadi dasar keharusan melakukan tawaf di saat haji. Fayajibu kaunuhu ba'dal ihrami wal wukuf. Melakukan tawaf itu ada syaratnya. Syaratnya adalah setelah ihram dan setelah wukuf ya. Jadi tawaf ifadah itu hanya boleh dilakukan kalau sudah niat haji dan sudah wukuf di Arafah. Wa huwa afdhalul arkani hatta minal wukuf. Afadahu Ibnu Hajar. Jadi walaupun tadi di saat kita membahas wukuf di Arafah dikatakan al-hajju Arafah ya, al-hajju Arafah yang artinya mu'dumu arkanil haji Arafah, Tapi dalam penjelasan ini ternyata rukun yang paling utama tidaklah wukuf, tetapi tawaf, ya, tawaf rukun. Penjelasan ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ya. Jadi menurut Ibnu Hajar, rukun haji yang paling utama tidaklah wukuf, tetapi tawaf. Wa yakuna ba'dan tisofi lailatin nahri. Dan tawaf ini harus dilakukan setelah berlalu separuh malam, ya, separuh malam tanggal 10. Jadi kalau sebelumnya itu tidak boleh. Sebelum melewati separuh malam tanggal 10 itu belum boleh melakukan tawaf ifadah atau tawaf rukun, karena waktunya setelah itu. Wasar tusi hatihi, ini saya lanjutkan di video setelahnya, ya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lamu bis-shawabi.